بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين رحمكم الله، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, kenikmatan yang sangat-sangat banyak, nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an memberitakan kepada kita bahwasanya kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita sangatlah banyak. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang lahir ataupun yang batin. Allah curahkan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyak, sangat banyak, yang gak mungkin bagi masing-masing kita untuk menghitungnya dengan rinci, dengan detail. Kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadi seorang muslim mukmin, itu nikmat yang paling besar. Dengan kesepakatan semua ulama, semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama ini, kenikmatan harta, kenikmatan kesehatan, nikmatul afiyah, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada yang selama ini kita rasakan, itu semuanya jauh di bawah nikmatul Islam. Jauh di bawah nikmat Islam, yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Hanabtina azakumullah. Nikmatul Islam dinyatakan sebagai nikmat yang paling besar dikarenakan keagungan Islam itu sendiri, dikarenakan keindahan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan besar yang dicapai oleh orang-orang yang memeluk agama Islam, sehingga Islam segala-galanya nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengkaji sebuah tema tentang keindahan Islam, keagungan Islam. Ini sebuah tema yang sangat besar, tema yang sangat agung, dikarenakan yang kita bahas adalah agama yang paling agung, agama yang paling mulia dari semua agama-agama yang ada. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syariah, yang namanya syariat, ada tiga macam. Ada syari'atu adlin faqat, syariat yang adil saja. Yang kedua syari'atu fadlin faqat, syariat fadilah saja. Dan yang ketiga syari'atun tajma'u bainal adli wal fadl, syariat yang mengumpulkan al-adl, keadilan, dan keutamaan al-fadl. Yang paling sempurna dari syariat-syariat tadi ialah syariat al-adl wal-fadl. Itulah syariah Islamiyah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tertuang, yang termaktub, termaktub dalam kitabullah Al-Quranul Karim, syariat yang mengumpulkan al-adl wal-fadl, syariat yang mewajibkan al-adl, yang menganjurkan al-fadl, Islam yang kita peluk selama ini. Kaum muslimin rahimakumullah, lain halnya dengan agama-agama yang terdahulu, agama-agama yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, sebagiannya hanya syari'atu adl, isinya hanya kewajiban-kewajiban. Ada pula di antaranya yang hanya semata-mata syari'atu fadl, isinya hanya anjuran-anjuran saja, tidak ada ketegasan-ketegasan padanya. Syariatu adl seperti syariah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan kitab suci Taurat. Sementara syariatu fadl hanya menganjurkan dengan tanpa ada ketegasan dan kewajiban, adalah syariatu Nabi kita Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan kitab sucinya Injil. Sementara syariah Islamiyah yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengumpulkan kedua-duanya, memerintahkan yang adil, menganjurkan yang fadl, sehingga dinyatakan oleh para ulama kita asy-syari'ah allati jaa biha Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akmal min syari'ati Musa wa Isa alaihi wassalam, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih sempurna daripada syariah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Maka tatkala kita mengkaji dan membahas tentang keindahan Islam, Islam itu indah, itu kajian yang sangat besar, tema yang begitu agung. Sebab yang dikaji agama yang paling mulia, agama yang paling agung, agama yang paling sempurna. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinuddin Al-Islami. Di mukaddimah risalah itu beliau menyatakan amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna dinal Islam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul adyani wa afdaluha wa a'laha wa ajalluha. Sesungguhnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling afdal, agama yang paling tinggi, agama yang paling mulia dari semua agama-agama yang ada. Waqad hawa minal mahasin wal kamal was salah war rahmah wal adl wal hikmah. Dan agama Islam ini mengandung mahasin, keindahan-keindahan, mengandung al-kamal, kesempurnaan-kesempurnaan, mengandung as-salah, kemaslahatan-kemaslahatan, mengandung ar-rahmah, kasih sayang-kasih sayang, mengandung al-adl, keadilan-keadilan, dan mengandung al-hikmah, perkara-perkara yang membuahkan hikmah. Itulah agama yang mulia ini. Sehingga sekali lagi pembahasan tentang bab ini pembahasan yang sangat besar, yang sangat agung, barakallahu. Ada beberapa faedah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, faedah mengkaji tema seperti ini, faedah mengetahui keindahan Islam ini. Faedah yang pertama, kata beliau, menyibukkan diri dengan tema seperti ini, yang itu merupakan tema yang paling mulia, tema yang paling utama, dikarenakan terkait dengan Allah, terkait dengan syariatnya, terkait dengan agamanya, terkait dengan Rasul yang menyampaikannya. Menyibukkan diri dengan tema yang paling mulia ini, kata beliau, min afdalil a'malis salihah, termasuk amal soleh yang paling utama. Kita menyibukkan diri mengkaji keindahan-keindahan Islam, menggali keindahan-keindahan Islam, tema-tema semacam ini, tema yang paling mulia, tema yang paling agung, dan itu termasuk amal soleh yang paling afdal. Mengetahuinya, mengkajinya, memikirkan keindahan Islam ini, menempuh segala cara untuk mendapatkan ilmu tentang keindahan Islam ini, ini adalah kesibukan terbaik seorang hamba. Kesibukan terbaik seorang hamba. Itu katanya beliau, khairu ma syaghala al-'abdu bihi nafsah. Kesibukan yang paling baik seorang hamba, aktivitas yang terbaik para seorang hamba. Dikarenakan barakallahu fikum, amal yang paling afdal Juga dikarenakan barakallahu fikum dengan pengetahuan ini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan dikarenakan pengetahuan tentang bab ini akan menghantarkan dia kepada surga. Aktivitas yang paling afdal. Waktu yang dia curahkan, waktu yang dia luangkan, waktu yang dia gunakan untuk mengkaji ilmu semacam ini, ini waktu yang paling afdal, keutamaan bagi kamu, bukan sebagai balak atasmu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata beliau, faedah yang kedua, mengkaji, mempelajari tentang keindahan-keindahan Islam, termasuk dalam kategori al-i'tiraf bihi, pengakuan kita tentang Islam, pengakuan kita tentang keindahan Islam, termasuk kategori at-tahadduthu bi ni'matillah, kita memperbincangkan kenikmatan-kenikmatan Allah atas kita. Dan ini merupakan amalan yang paling afdal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, kata Allah. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah, ceritakanlah, dalam rangka untuk syukur nikmat. Ini merupakan min akbaril a'mali salihah, termasuk amal soleh yang paling afdal juga. Sehingga pengkajian tentang bab-bab semacam ini termasuk bentuk syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal atas keislaman kita selama ini. Faedah yang berikut, yang ketiga, sesuatu yang maklum di kalangan kita, bahwasanya umat manusia atau kaum muslimin bertingkat-tingkat kadar keislamannya, bertingkat-tingkat kadar keimanannya, bertingkat-tingkat kesempurnaan imannya. Ada yang sempurna, ada yang di bawahnya. Ada yang tebal keimanannya, ada yang di bawahnya. Pasang surut. Katanya beliau rahimahullah, wa kullama kanal abdu a'rafa bihadzal din wa ashadda ta'dhiman lahu wa sururan bihi wa ibtihaja kana akmala imana wa sahha yaqina. Katanya As-Sa'di rahimahullah, manakala seorang hamba itu lebih mengerti tentang Islam ini, manakala seorang hamba itu lebih memahami agama ini dan lebih memuliakannya, mengagungkannya, lebih bersuka cita, berbahagia dengannya, maka iman dia semakin sempurna. Iman dia semakin sempurna. Semakin dia mengerti keindahan-keindahan agama ini, semakin dia mengerti bimbingan-bimbingannya, semakin dia mengerti arahan-arahannya, ajaran-ajarannya, akan semakin memuliakan agama ini, akan semakin gembira dengan agama ini, dan akan semakin sempurna pula keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya terkait dengan agama ini. Maka faedah yang ketiga ini, khonamtina azakumullah, tatkala kita mengkaji tentang keindahan-keindahan Islam, itu sebagai upaya untuk semakin menyempurnakan iman kita, upaya untuk semakin mempertebal iman kita, supaya kita lebih memuliakan Islam, lebih menghormati Islam, lebih mengagungkan Islam, lebih bahagia dengan keislaman kita, bangga dengan keislaman kita, sempurna, lebih kuat, lebih kokoh, lebih tebal iman kita, barakallahu fiik. Faedah yang lainnya lagi, katanya Sa'di rahimahullah, termasuk upaya terbesar di dalam mendakwahkan Islam, termasuk upaya terbesar dalam mendakwahkan Islam, ialah menjabarkan, menjelaskan kepada umat manusia keindahan-keindahan yang terkandung pada agama ini. Keindahan yang diterima oleh semua akal yang sehat. Keindahan-keindahan yang diterima oleh fitrah-fitrah yang masih bersih. Orang akan semakin cinta kepada Islam. Dia akan dengan mudah untuk bahkan memeluk agama Islam ketika mengetahui keindahan-keindahannya, keutamaan-keutamaannya, kelebihan-kelebihannya, bimbingan-bimbingannya yang penuh dengan kemaslahatan, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan rahmat. Ini termasuk wasilah dakwah yang paling besar untuk mengajak orang lain masuk ke dalam Islam, menjabarkan keindahannya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Barakallahu fikum. Di antara faedah yang cukup besar yang mungkin ditambahkan di sini, barakallahu fikum, tatkala kita menjabarkan, menjelaskan poin-poin yang menunjukkan keindahan-keindahan Islam, dengan penjabaran tadi dengan sendirinya kita akan bisa menilai segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam yang dinisbahkan kepada Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam yang menggunakan baju Islam. Hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma Islam yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Dengan kita mengetahui keindahan-keindahannya, kita akan tahu, oh ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini berseberangan dengan Islam, menyalahi Islam. Kenapa? Tidak sesuai dengan mahasinul Islam, keindahan-keindahan Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Al-muhim, terlalu banyak faedah yang bisa kita ambil dari pengkajian-pengkajian yang seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, hanafidina azakumullah, ketahuilah bahwasanya keindahan-keindahan Islam ini sangatlah umum, sangatlah mencakup, mencakup segala masalah-masalah yang diangkat dalam Islam, mencakup semua bimbingan-bimbingannya, semua ajaran-ajarannya. Semuanya indah, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya maslahat, semuanya adil, semuanya rahmat. Sisi asas-asas keimanannya, dasar-dasar akidahnya, semuanya bagus. Bimbingan-bimbingan ibadahnya, ritual-ritual amaliyah ibadahnya, semuanya bagus. Bimbingan-bimbingan akhlakul karimahnya, adab-adab sopan santunnya, semuanya indah. Bimbingan-bimbingan terkait dengan muamalahnya, semuanya adil. Semuanya. Tidak ada satu bimbingan Islam pun melainkan padanya terdapat keindahan-keindahan dan kebagusan-kebagusan yang menunjukkan bahwasanya Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, menunjukkan Islam itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq. Jangan dikira keindahan Islam itu hanya terletak pada perkara akhlakul karimahnya. Itu satu bagian kecil daripadanya. Jangan dikira Islam itu hanya bagus dari sisi norma-norma etika-etikanya, bagian kecil dari keindahan Islam. Tapi semua bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir, dari A sampai Z, itu semuanya mengandung mahasin, semuanya mengandung keindahan-keindahan. Barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengungkapkan keindahan Islam secara keseluruhan, perkara yang sulit, perkara yang susah, Tidak mungkin kita ungkapkan dengan satu kata, dua kata. Terlalu banyak, terlalu detail, terlalu rinci keindahan-keindahan yang ada pada Islam ini. Namun kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat dan yang mulia ini, kita akan berupaya untuk menggali, mengkaji, mencoba mengangkat beberapa permasalahan penting di kalangan kaum muslimin, hal-hal yang menunjukkan betapa Islam ini merupakan agama yang begitu indah, agama yang begitu rahmah, agama yang begitu hikmah, agama yang begitu adil dan maslah. Kaum muslimin rahimakumullah, poin yang pertama, dan itu merupakan kaidah umum yang menunjukkan keindahan Islam, ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang Al-Qur'anul Karim, pedoman Islam wal muslimin, kitab suci Islam wal muslimin. Allah berfirman tentang Al-Qur'anul Karim, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan petunjuk kepada perkara yang terbaik. Al-aqwam itu yang paling aswab wal a'dal. Bimbingan yang paling benar, bimbingan yang paling adil, bimbingan yang paling lurus itu Al-Qur'anul Karim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang kitab suci Al-Qur'an. Pegangan kita, pedoman kita kaum muslimin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, petunjuk, ajaran kepada perkara yang terbaik, perkara yang paling adil, perkara yang paling lurus. Sehingga semua bimbingan-bimbingan Islam terbaik, semua bimbingan-bimbingan Islam itu yang paling adil, semua bimbingan-bimbingan Islam itulah yang benar. Dari ayat ini, khanafitina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan kaidah umum, kaidah yang sangat agung terkait dengan Islam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in, beliau menegaskan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil 'ibadi fil ma'ashi wal ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Bahasanya sangat jelas. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sesungguhnya syariat Islam ini asasnya, pondasinya dibangun di atas hikmah, hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Baik kemaslahatan di dunia ini ataupun kemaslahatan di yaumul qiyamah nanti. Itu asasnya agama. Semua dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan hamba dunia akhirat. Belum mengatakan setelah itu. Syariat ini adalah adlun kulluha, semuanya adil. Warahmatun kulluha, semuanya rahmah. mengandung kasih sayang. Wa masalihu kulluha, semuanya mengandung kemaslahatan. Wa hikmatun kulluha, semuanya mengandung hikmah, bijaksana. Semuanya tanpa terkecuali, dari mulai awal sampai akhir bimbingan Islam, semuanya adil, semuanya rahmat, semuanya bermaslahat, semuanya mengandung hikmah besar. Beliau menegaskan, fakullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur wa anil rahmati ila ziddiha wa anil maslahati ilal mafsadah wa anil hikmati ilal abath falaysat minas syari'ah. Maka semua permasalahan, ini kaidah ini, semua permasalahan yang keluar dari garis keadilan menuju kezaliman, bukan termasuk Islam. Semua permasalahan yang keluar dari garis keadilan menuju kezaliman, bukan termasuk Islam. Semua permasalahan yang keluar dari rahmat menuju kepada yang sebaliknya, bukan termasuk Islam. Semua permasalahan yang keluar dari kemaslahatan menuju mafsadat, bukan termasuk Islam. Dan semua masalah yang keluar dari hikmah menuju pada perkara yang sia-sia, bukan termasuk Islam sedikit pun. Ini kaidah umum tentang ajaran Islam yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kaidah umum. Maka semua pengkajian-pengkajian tentang keindahan Islam semuanya akan bermuara pada kaidah ini. Semuanya akan mengambil kesimpulan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Semua akan mengambil kesimpulan seperti kaidah yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam, Islam itu semuanya adil, semuanya rahmat, semuanya maslahat, semuanya manfaat. Islam itu begitu arif, begitu bijak, mengandung hikmah-hikmah yang sangat agung, yang sangat mulia. Hal-hal yang bertentangan dengan kaidah ini, maka bukan termasuk Islam sedikit pun, walaupun dilakukan oleh anak-anak Islam, walaupun dinisbahkan kepada Islam, walaupun menggunakan baju Islam, tapi bukan termasuk Islam sedikit pun. Barakallahu fikum. Semua bentuk kezaliman bukan termasuk Islam. Semua perkara-perkara yang bertentangan dengan rahmat kasih sayang bukan termasuk Islam. Hal-hal yang mengandung mafsadat dan kemadharatan bukan termasuk Islam. Hal-hal yang bertentangan dengan hikmah bukan termasuk Islam sedikit pun. Kaidah azimah, sangat agung sekali Islam yang kita peluk selama ini kaum muslimin rahimakumullah. Maka wajib untuk kita pegangi, untuk kita pelajari, untuk kita syukuri. Bukti yang kedua, yang menunjukkan keindahan Islam secara global, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam risalah beliau Ad-Duratul Mukhtasarah tadi, di bagian akhir risalah tersebut beliau menyatakan, dinul islami mabniyun alal aqaidis sahihatin nafi'ah wa alal akhlaqil karimatil muhadzabah lil arwahi wal uqul wa alal a'malil muslihati lil ahwal wa alal barahin fi usulihi wa furu'ihi. Islam ini, agama Islam ini dibangun di atas satu akidah yang sahih, yang bermanfaat. akidah-akidah sahih yang bermanfaat. Dua, agama Islam ini dibangun di atas akhlakul karimah, akhlak-akhlak mulia yang bisa mensucikan, membersihkan arwah dan akal kita, hati dan akal kita. Tiga, Islam itu dibangun di atas amalan-amalan soleh yang memperbaiki keadaan kita. Empat, Islam itu dibangun di atas barahin, bukti-bukti, dalil-dalil yang jelas pada masalah-masalah prinsipnya atau masalah hukum-hukum syariatnya. Yakni semuanya dengan dasar dalil, ada penjelasan ayatnya atau hadisnya dengan keterangan para ulama-ulama kita yang terkemuka, ada sandaran hukumnya. Dibangun di atas bukti-bukti yang nyata, yang jelas pada semua permasalahannya, baik dalam perkara prinsip-prinsipnya atau dalam perkara ahkam-ahkam syariahnya. Wa'ala nabdhil wathaniyati wa ta'alluqi bil makhluqina wal makhluqat wa ikhlasid dini lillahi rabbil alamin وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر. Juga Islam itu dibangun di atas prinsip menolak keyakinan-keyakinan berhalaisme, menolak ketergantungan kepada semua makhluk. Islam itu dibangun di atas ikhlasuddin lillah, memurnikan agama ini, memurnikan ibadah ini untuk Allah semata Rabbul Alamin. Menolak berhalaisme, menolak ketergantungan dengan makhluk, penghambaan kepada makhluk. Islam itu dibangun di atas pemurnian agama, pemurnian ibadah untuk Allah semata. Islam juga dibangun di atas sikap menolak segala bentuk khurafat-khurafat, khuzabalat, sama dengan khurafat-khurafat, takhayul-takhayul yang bertentangan dengan akal dan indera kita, hal-hal yang membuat bingung pikiran kita. Itu semua ditolak. Islam dibangun di atas bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang gamblang. Menolak yang namanya khurafat-khurafat, takhayul-takhayul yang tidak ada dasar dalilnya, yang membingungkan akal kita, yang membingungkan pikiran kita, yang bertentangan dengan perasaan kita. Tolak semua itu. Wa 'ala salahil mutlaq wa 'ala daf'i kulli syarrin wa fasad wa 'ala al-'adli wa raf'i adh-dhulmi bi kulli tariq wa 'ala al-hathi 'ala ar-ruqi li anwa'il kamalat. Juga Islam itu dibangun di atas kemaslahatan yang mutlak. Islam itu dibangun di atas prinsip mencegah semua bentuk kerusakan dan kejahatan. Islam itu dibangun di atas prinsip keadilan, menolak semua bentuk kezaliman dengan berbagai macam cara. Islam juga dibangun di atas prinsip menganjurkan umatnya untuk bangkit, untuk naik, untuk maju kepada perkara-perkara yang sempurna dan kebaikan. Itu globalnya Islam. Dibangun di atas perkara-perkara yang sangat mulia, menyangkut terkait dengan akidah-akidahnya yang sahih, menyangkut akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, etika-etikanya, norma-normanya yang mulia, terkait dengan amaliah-amaliahnya yang memperbaiki keadaan, dengan dasar burhan, barahin, adillah, dalil-dalil, bukti-bukti, dasar-dasar hukum yang jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan para ulamanya. Dibangun di atas akidah yang murni, pemurnian agama untuk Allah semata, pemurnian ibadah untuk Allah semata, menolak segala bentuk kemusyrikan, menolak segala bentuk khurafat, bentuk wathaniyat, dan segala macamnya. Hal-hal yang bertentangan dengan perasaan kita, akal kita, pikiran kita. Islam dibangun di atas semua kemaslahatan-kemaslahatan, menolak semua kejahatan dan kerusakan-kerusakan. Dibangun di atas prinsip keadilan, menolak semua bentuk kezaliman-kezaliman, dan terus menyemangati, memotivasi para pelakunya untuk semakin maju, semakin tinggi, semakin ke depan dalam semua perkara-perkara keutamaan, semua perkara-perkara yang utama dalam agama ini. Sungguh indah Islam yang kita peluk selama ini, kaum muslimin rahimakumullah. Keindahannya meliputi segala sesuatu, dari mulai iman kita, akidah kita, sampai hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Jadi karena Islam datang dari Allah Azza wa Jal, dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, itu tadi dua kaidah, dua poin tentang keindahan Islam yang merupakan kaidah umum terkait dengan Islam itu sendiri, dan penyebutan secara global tentang keindahan Islam itu sendiri. Sekarang kita akan memperinci satu per satu masalah-masalah yang menunjukkan tentang keindahan Islam. Yang ketiga, hal-hal yang menunjukkan keindahan Islam ialah Islam itu dibangun di atas usulul iman. Islam itu dibangun di atas usulul iman, dasar-dasar keimanan yang sahih, keimanan yang kokoh. Usulul iman adalah arkanul iman, rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab sucinya, iman kepada para anbiya wal mursalin, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Namanya usulul iman, dasar-dasar, pokok-pokok, rukun-rukun keimanan. Islam dibangun di atas dasar ini. Disebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-136, dan juga lebih dirinci di Al-Baqarah ayat yang ke-177 yang menjelaskan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang sangat masyhur, ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang masalah iman, maka beliau mengatakan, al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting bagi kita bukan semata-mata menghafal arkanul iman. Yang paling penting itu adalah menghayati, mengkaji kandungan-kandungannya. Usulul iman ini, pokok-pokok keimanan ini adalah prinsip-prinsip keimanan yang disepakati oleh semua para anbiya wal mursalin. Dari mulai nabi dan rasul yang pertama sampai yang terakhir, semuanya memiliki prinsip yang sama, memiliki usulul iman yang sama. Semuanya sepakat pada usul iman ini. Di dalamnya terkandung ajallul i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang paling agung, yang paling mulia. Di dalamnya terkandung ajallul ma'arif, pengetahuan-pengetahuan, ma'rifah-ma'rifah yang paling afdal, yang paling agung. Sebab terkait langsung dengan Allah Azza wa Jal, ma'rifatullah, ma'rifah tentang Allah Azza wa Jal, mengetahui tentang Allah Azza wa Jal. Ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, di dalamnya ada ma'rifah pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Padanya ada ma'rifatul Quran, ma'rifah pengetahuan tentang Al-Quranul Karim, secara khusus kitab suci kita. Sehingga mengandung akidah yang paling agung, yang paling mulia, mengandung ma'rifah pengetahuan yang paling tinggi, yang paling agung. Masya Allah, ini usulul iman. Dengan prinsip-prinsip keimanan inilah seorang hamba itu akan menjadi muslim yang kokoh, muslim yang kuat, muslim yang lurus, muslim yang taat beribadah dengan dorongan imannya, muslim yang akan memiliki akhlakul karimah dengan dorongan imannya. Dia akan mampu bersabar menghadapi musibah dengan dorongan imannya. Dia akan mampu bersyukur dengan semua nikmat-nikmat yang ada dengan dorongan imannya. Dia akan bisa bertawakal penuh kepada Allah dalam mengerjakan semua urusannya dengan dorongan keimanannya. Dia akan selalu mohon pertolongan kepada Allah semata dalam mengerjakan tindak tanduknya dengan dorongan imannya. Akan muncul sekian banyak thamarat thayyibah, buah-buah yang baik, buah yang indah pada kehidupan dia. Itu semua dengan dorongan iman yang dia miliki. Qaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, semua amal-amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu thamaratul iman, buah keimanannya. Semua akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, etika-etika, norma-norma baik yang dia miliki, itu buah keimanannya. Apapun dari perkara-perkara kebaikan dunia, agama, akhirat, itu buah keimanannya. Sehingga usul iman ini merupakan satu bentuk keindahan Islam dan juga ternyata bentuk keindahan agama-agama para anbiya wal mursalin. Supaya disadari, semua nabi, semua rasul itu agamanya Islam. Semua nabi, semua rasul itu agamanya Islam, dikarenakan prinsip-prinsip keimanannya sama. Yang bertentangan dengan para anbiya wal mursalin dikatakan sebagai kufar, orang-orang yang kafir. Masya Allah, dengan usulul iman, dengan prinsip-prinsip iman yang dia miliki bersih, kokoh, maka yang namanya jiwanya, nufusnya betul-betul akan zakiyah. Jiwanya akan bersih. Dia akan memiliki yang namanya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jiwanya akan bersih, jiwanya akan tenang menghadapi segala sesuatu. Allah akan anugerahkan kepada dia nafsun mutmainnah, jiwa yang tentram, yang dikasih pahala besar sebagai hamba Allah yang mukmin dengan surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah akan ridha kepada hamba seperti ini. Allah akan meridai hamba yang seperti ini, radiyah, mardiyah, dia ridha dan diridhai. Orang yang memiliki nafsun mutmainnah akan tergolong hamba-hamba Allah yang salihin. Orang-orang yang memiliki nafsun mutmainnah akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Usulul iman, prinsip-prinsip keimanan yang kokoh akan memunculkan yang namanya nafsun salimah. Jiwa yang selamat akan memunculkan yang namanya qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat dari semua penyakit-penyakit. Inilah yang akan menjadi kunci dia masuk dalam surganya Allah Azza wa Jal, selamat nanti di yaumul qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha fi qalbin salim. Pada hari enggak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Itu adalah hati yang betul-betul memiliki usulul iman, pokok-pokok keimanan yang sahih, yang bersih, yang murni, yang diajarkan dalam Islam ini. Ini pondasi. Tanpa ini semua, kaum muslimin rahimakumullah, semua akan binasa, semua akan hancur. Amal-amal yang kita kerjakan sia-sia belaka bila tidak ada prinsip keimanan ini. Adab-adab, etika-etika, norma-norma yang ada dalam kehidupan kita keseharian ini akan serasa hampa, tiada arti, tiada pahala bila tidak disertai dengan usulul iman ini, prinsip-prinsip iman ini. Ini semua menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah indahnya Islam dengan mengajarkan usulul iman. Maka kaji, pelajari pokok-pokok iman tadi, dan itu ada 6 disebut dengan arkanul iman, sehingga tidak semata-mata kita tahu, tidak semata-mata kita hafalkan, tidak semata-mata kita tahu poin-poinnya, tapi yang terpenting adalah pengkajiannya. Bagaimana bentuk iman kepada Allah itu, bagaimana kita beriman kepada para malaikat, kepada para anbiya wal mursalin, kepada kitab suci Al-Quran, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu sudah dirinci dengan serinci-rincinya dalam Islam, dibukukan oleh para ulama-ulama kita dalam karya-karya mereka. Tinggal kita kaji. Yang saya utarakan tadi, sisi-sisi keindahannya saja akan dirasakan, diresapi, dihayati, diketahui oleh orang-orang yang mengkajinya dan mengamalkannya. Poin yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam. Islam ini, kaum muslimin rahimakumullah, memiliki bimbingan syariah al-kibar, disebut dengan usulus syariah, prinsip-prinsip syariat. Asy-syariah itu luas, tetapi ada usulnya, prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya. Dikatakan sebagai asy-syari'ah al-kubra, yang terbesar, yang paling mulia, yang paling agung dari semua yang ada. Ini yang dikenal dengan sebutan arkanul Islam, rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadatain, yaitu salat, zakat, puasa, haji. Kalau syahadatain dimasukkan dalam perkara keimanan kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Islam juga mengajarkan, membimbingkan usulus syariah, dasar-dasar syariat, pokok-pokok syariat, syariat yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar. Salat, zakat, puasa, haji. Di dalamnya kaum muslimin rahimakumullah terkandung sekian banyak bimbingan-bimbingan Allah yang lain yang sangat detail, yang sangat rinci. Kita bawakan rinciannya secara global, kita sebutkan keindahan-keindahannya. Salat, kalimat rukun Islam kedua adalah salat. Kalimatnya singkat, tapi pembahasannya, hukum-hukumnya begitu luas, begitu dalam. semuanya lengkap dengan dalil, dalilnya Al-Quran, Al-Hadid, keterangan para ulama. Di dalam sholat ada pembahasan mukaddimah, mukaddimah sholat. Mukaddimah sholat adalah toharah. Tidak sah yang namanya sholat dengan tanpa toharah suci. Dibahas oleh para fuqaha kita ahkamut toharah. Dibahas dari mulai yang paling awal terkait dengan ahkamul miyah, hukum-hukum terkait dengan masalah air. Dibahas terkait dengan masalah an-najasat, hal-hal yang merupakan perkara najis. Dibahas terkait dengan masalah hadat, yang termasuk hadat. Dibahas terkait dengan masalah izalatuhuma, bagaimana cara menghilangkan najis dan hadat. Dibahas terkait dengan masalah qada'ul hajah, adab-adab uang hajat, apa saja hukum-hukumnya. Terkait dengan masalah tata cara wudu, pemata-pemata wudu, terkait dengan tayamum dan rincian hukumnya, terkait dengan masalah mandi, mandi janabah dan yang lain-lainnya. Dibahas terkait dengan masalah haid wa nifas, terkait dengan kaum wanita, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana cara mandinya, lengkap, rinci, detail dalam kitab taharah. Itu mukaddimah salat. Dibahas terkait dengan masalah salat, dibahas masalah waktu-waktu salatnya, tempat-tempat salatnya, syarat-syarat salatnya, yang wajib dalam sholat, yang sunnah dalam sholat, yang mubah dalam sholat, yang haram dalam sholat, yang dikatakan makruh dalam sholat, yang rukun dalam sholat, dirinci semua itu. Kaifiyah sholatnya dari mulai takbir sampai salam, dirinci. Terkait dengan tempatnya, pembahasan masjid dikaji khusus tentang ahkamul masajid, hukum-hukum tentang masjid. Apa yang boleh dikerjakan di masjid, apa yang dimakruhkan, apa yang disunnahkan, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, lengkap. Terkait dengan masalah keimaman, terkait dengan imam, apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya, terkait dengan masalah makmum, hukum antara imam dan makmum, terkait dengan shofnya, hukum-hukum terkait dengan masalah shof, terkait dengan azan dan iqamahnya, lengkap dengan hukum-hukumnya, rinci. Dikaji setelah itu terkait dengan sholat-sholat yang lain selain yang fardu yang lima waktu. Dikaji terkait dengan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Dikaji terkait dengan sholat-sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat gerhana, sholat jenazah, sholat tul'id, dan yang lain-lainnya. Lengkap dengan hukum-hukumnya. Dibahas terkait dengan qiyamul lail, sholat malamnya, tahajudnya, terkait dengan sholat tarawihnya, rinci. Sehingga kata-kata sholat, tetapi kandungan hukum di balik itu sangat luas. Zakat juga demikian, puasa juga demikian, haji juga demikian. Memiliki ahkam yang sangat luas, yang sangat panjang, dibahas tuntas oleh para fuqaha kita, ahli fikih kita. Semua dibukukan dalam karya-karya ulama, lengkap dengan dalil-dalilnya, ada ayat Al-Qur'annya atau hadisnya dan keterangan para ulamanya. Tinggal kita yang mengkajinya. Tidak ada satu hukum pun dari hukum-hukum agama melainkan dalam Islam ada penjelasannya. Tidak ada satu hukum pun yang diperlukan oleh seorang hamba terkait dengan agamanya, terkait dengan dunianya, melainkan dijelaskan panjang dan rib dan rinci oleh para fuqaha dalam karya-karya mereka. Lengkap. Lengkap. Sisi keindahannya ketika kita menghayati, tatkala kita meresapi terkait dengan sholat. Ketika kita mengerjakan ibadah sholat dari mulai takbir Allahu Akbar, resapi, hayati. Di dalam sholat di situ ada pengagungan kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita merasakan kita adalah orang yang kecil, orang yang kerdil, orang yang lemah. Kita mengagungkan Allah di situ. Di dalam sholat ada sanjungan, ada pujian kepada Allah Azza wa Jal, ada ketundukan khudu', ketundukan perendahan diri, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal. Di situ ada yang namanya tasbih, ada yang namanya tahmid. Di situ ada penghormatan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, salawat kepada Rasul, kepada para anbiya wal mursalin dan hamba-hamba Allah yang salihin. Ada tasyahud di situ, ada doa di situ, ada baca Quran di situ, ada zikir di situ. Lengkap. Dan semuanya itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita resapi, ketika kita hayati, ibadah sholat itu adalah saat-saat seorang hamba itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Saat dimana dia betul-betul mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah, memuji Allah dengan segala pujian dan sanjungan yang ada. Saat dimana dia sedang taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Saat dimana dia bermunajat kepada Rabbnya Azza wa Jal. Saat dia berdoa kepada Allah Rabbnya Azza wa Jal. Ketika sujud, dianjurkan memperbanyak doa. Ketika sebelum salam, setelah tasyahud akhir, dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang betul-betul menghayati ibadah sholatnya, akan muncul yang namanya ketenangan jiwa, insyirahus sadr. Rohnya tersirami dengan munajat dia kepada Allah. Jiwanya akan bersih, akan terhindar dari yang namanya segala tindakan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari tindakan yang keji dan tindakan yang mungkar. Menumbuhkan pohon keimanan, menguatkan iman dia kepada Allah, membasahi jiwa raganya, lisannya, anggota tubuhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia lakukan minimal sehari 5 kali 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga keimanan dia terus tersirami, terus basah dengan zikrullah, basah dengan pengagungan kepada Allah. Belum lagi salat sunnah yang dia kerjakan, belum lagi salat-salat yang lain yang dia lakukan, yang dia kerjakan, belum lagi zikirnya dia setelah salat, belum lagi. Maka yang namanya ibadah salat betul-betul akan mencegah pelakunya dari tindakan yang keji dan mungkar. Dan betul-betul akan dia rasakan sholat itu sebagai penyejuk hatinya. Kata Rasulullah SAW, wajuilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam ibadah sholat. Rasulullah SAW menyatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ketika datangnya waktu sholat, ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, tenangkan kita, tenangkan jiwa kita dengan sholat. Luar biasa. Ini bagi orang-orang yang betul-betul menghayati, mengkaji bimbingan-bimbingan Islam. Akan muncul sekian banyak keindahan-keindahan setelah itu pada diri orang tadi. Pembersihan jiwa dia, pengokohan iman dia, peneguhan akidah dia. Jadi muslim yang taat, muslim yang soleh, muslim yang berakhlak, muslim yang mulia dengan ibadah sholat. Luar biasa. Itu terkait dengan masalah sholat. Belum lagi yang namanya zakat, belum lagi yang namanya puasa, belum lagi yang namanya haji dan yang lain-lainnya. Insyaallah akan kita kaji pada kesempatan majlis yang kedua. Barakallahu fikum. Sengaja kita perpanjang, sengaja kita gali, kita utarakan semua yang ada itu. Fungsinya tadi untuk meneguhkan iman kita, supaya kita tahu bagaimana Islam yang kita peluk selama ini begitu indah, begitu mulia, begitu agung, begitu bermaslahat dunia akhirat, begitu adil, begitu rahmah. Insyaallah ta'ala mungkin sementara cukup untuk majlis yang pertama ini, dan akan kita teruskan insyaallah di majlis yang kedua ba'da zuhur nanti. والحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله